Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita haturkan, kita aturakan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan kita sakit berkumpul di masjid yang mulia ini di dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bahas surat Fussilat ayat 15. Di dalam surat Fussilat ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bersyukur atas nikmat kesehatan dan kekuatan badan. Ya, pentingipun kita bersyukur dumateng Allah atas nikmat badan yang sehat, badan yang kuat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah kita sedanten badan yang sehat, kita sedanten semuanya kuat, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah dumateng Allah, nambah kesainan, nambah bekal sangu kita nanti pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Fussilat, di dalam surat Fussilat ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad, mereka sombong, menyombongkan diri, boten purun tunduk patuh sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu man asyaddu minna quwwatan, dan mereka berkata siapakah yang lebih besar, lebih kuat badannya daripada kami. Nggih, artosipun kaum atwa'u sombong, tidak mau patuh dumateng Allah, salah setunggalipun karena sebab merasa badannya kuat, besar, tidak ada yang mengalahkan. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak memperhatikan boten ngertos bilih Allah bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih besar kekuatannya. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan Allah berupa matahari ingkang lebih besar, gunung-gunung yang lebih besar, bulan dan yang lain-lain yang menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum 'Ad ini walaupun badannya kuat, mereka menguasai bumi setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh alaihi salam, maka kaum 'Ad ini yang menguasai bumi. Mereka yang berada hidup di bumi pada saat itu, Allah berikan kekuatan, tetapi mereka sombong, tidak mau beribadah, sehingga Allah pun berikan adab, berikan siksa, dan Allah hancurkan. Amargi boten purun bersyukur atas nikmat sehat dan kuat tadi. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita ambil pelajaran, kita ambil pendet ibroh dari kisah kaum 'Ad ini, yaitu pentingnya bersyukur atas nikmat badan, bersyukur atas nikmat kegiatan ingkang Allah paringaken dumateng kita. Ya, karena badan yang sehat dan kuat ini merupakan kenikmatan dari Allah. Ya, ampun ngantos kesupen, jangan sampai lupa bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai mengira bahwa kenikmatan itu hanya berupa harta benda saja, bahwa nikmat itu hanya jabatan. Orang yang kaya, orang yang punya jabatan berarti mendapatkan nikmat Allah. Sedangkan orang miskin atau orang yang biasa tidak punya jabatan boten diparingi nikmat Allah, ini tidak benar, boten leres. Amargi kita sehat, kita diberikan hati yang tenang, yang bahagia, badan yang kuat, ini juga nikmat dari Allah. Ya, jadi nikmat itu kesainan pemberian dari Allah, bukan hanya harta saja, bukan jabatan, tapi kesehatan badan juga merupakan kenikmatan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani mabunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan. Rasulullah jelaskan ada wonten kali dua pemberian Allah. Ada dua peparinganipun Allah, anugerahipun Allah, kenikmatanipun Allah. Yang mabunun fihima kathirun minan nas. Manusia tiang itu banyak tertipu. Tertipu niku maksudipun tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat wedal, waktu luang. Ya. Maka di dalam hadis ini nedahakan menunjukkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesehatan itu juga merupakan pemberian anugerah kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita kesupen, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita sia-siakan, tidak kita manfaatkan dan tidak kita syukuri. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa nikmat sehat itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada nikmat harta benda kekayaan. Ya, kita punya badan yang sehat walaupun boten gadah harta yang banyak, tidak punya kekayaan ingkang kathah, tetapi dengan modal kesehatan itu insya Allah kita saged, kita bisa memperoleh pahala yang banyak, kita bisa mendapatkan kebaikan kesainan ingkang kathah, menawi kita saged kita bisa memanfaatkan nikmat sehat ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan didasari ketakwaan. Nggih, menawi tiyang niku punya harta yang banyak tapi takwa, insya Allah itu suatu kebaikan. Harta ini pun akan dimanfaatkan untuk kebaikan, bersedekah, berinfak, zakat, dan yang lain-lain. Wasihatu limanit taqo khairun minal ghina. Akan tetapi, kesehatan bagi tiang yang bertakwa itu lebih baik, langkung sae, lebih bermanfaat daripada kekayaan ini. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu memberikan nikmat sehat, Allah juga memberikan nikmat kekayaan. Akan tetapi kenikmatan kesehatan niku langkung sae, lebih bermanfaat dumateng kita orang-orang yang bertakwa daripada nikmat kekayaan. Kalau boten diparingi kesehatan maksudipun nggih. Ya, contohnya bagaimana penjelasannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bahwa kesehatan itu lebih baik, lebih bermanfaat amargi kalau kita sehat itu saged melaksanakan ibadah, saged melaksanakan ketaatan yang lebih banyak daripada nikmat harta. Contohnya sholat. Ya, sholat itu modal utamanya adalah sehat. Ya, sholat itu modal utamanya adalah kesehatan. Menawi enten tiyang sehat, walaupun boten kaya, artosipun boten tiyangipun tidak punya harta yang banyak, tasih saged sholat, saged ibadah, sholat dumateng Allah. Ya, daripada orang yang kaya tetapi boten sehat. Tiang sugi kaya tapi boten sehat, itu sagetipun zakat saget, tetapi sholat tak tidak sempurna. Sholatipun boten saget, berdiri misalipun sholat tetapi lenggah. Ganjaranipun nggih benten. Tiang sugi tetapi tidak sehat, boten saged tindak masjid. Ganjaranipun nggih benten daripada orang yang sehat sholat berjamaah di masjid. Orang kaya tetapi tidak sehat, boten saged siam puasa. Iya. Orang yang kaya tetapi tidak sehat, tidak bisa datang ke pengajian langsung, ya hanya bisa mendengar dari rumah rekaman misalipun. Ya, berbeda ya, dengan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat niku kesempatan ingkang langkung kathah dapat melaksanakan ibadah yang lebih banyak, lebih baik daripada orang-orang yang kaya tetapi tidak sehat. Bisa sholat dan masjid 27 derajat, bisa sholat dengan sempurna, berwudu dengan baik, rata, bisa berdiri dengan tenang. Menawi tiang boten sehat niku nggih, sholatipun tidak tenang, berdiri sakit, lenggah nggih sakit, boten saged ditekuk misalipun. Iya. Ini kenikmatan-kenikmatan kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Menawi sakit, kalau bisa kita minta berdoa kepada Allah sehat, dan juga nyuwun meminta kepada Allah kekayaan. Ini menawi sakit kita bisa meminta semuanya. Akan tetapi menawi boten sakit kalih-kalihipun, kalau bisa kita dua-duanya sehat juga kaya bertakwa, ini lebih baik. Akan tetapi menawi boten sakit sehat bertakwa, sehat orang yang sehat dan bertakwa itu lebih baik daripada orang yang kaya tapi tidak sehat. Ya, lebih baik tadi dari sisi kesempatan sakit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watibun nafsi minan ni'am, dan hati yang bahagia adalah bagian dari kenikmatan. Kita terus menawi sakit, manah kita, hati kita itu berusaha bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana bahagia? Agar kita bahagia adalah dengan iman, dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas pemberian nipun Allah, tidak tamak boten ngoyo. Kalau orang itu nerimo, nerimo kona'ah, selalu menerima apa yang Allah berikan, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak, disyukuri. Allah memberikan rezeki hasil yang sedikit juga sabar, disyukuri juga kalau bisa. Maka hati akan bahagia, tidak rekoso, tidak apa tamak, ingin, tidak pernah puas, boten, tidak pernah merasa hatinya itu puas atas apa yang Allah berikan. Itu nanti kita tidak bahagia. Kita bisa bahagia kalau kita qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keamanan, maka ini akan memberikan kita kebahagiaan hidup. Ya, ini ledahakan kepada kita bahwa nikmat sehat itu lebih baik daripada nikmat harta. Kemudian bagaimana cara bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita? Maka digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi, nebihi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah berikan kita mata melihat paningal, kita bisa melihat dengan baik, normal, boten wuto. Maka kita gunakan mata kita, penglihatan kita, paningal, ningali ingkang sae, melihat ingkang sae-sae. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendengaran, telinga, ya, talingan. Maka kita gunakan untuk mendengarkan, mirengaken ingkang sae-sae. Nggih, mirengaken Al-Qur'an, mirengaken pengaosan, pengajian, pengajian. Ya, ini nikmat sehat pendengaran kita, telinga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan lisan, bisa berbicara, saged pangandikan. Maka kita gunakan lisan kita untuk berkata yang baik. Maos Al-Qur'an, zikir, zikir dumateng Allah, kemarin sudah kita jelaskan zikir. Setiap hari kita bisa berzikir, zikir waktu pagi enten, zikir sonten enten. Zikir ingkang kaitanipun dengan panggenan tempat kita masuk rumah, mlebet griya, enten dikiripun. Kita keluar rumah, enten dikiripun. kita masuk kamar mandi ada doa, zikir pun. Kita masuk masjid ada doa, zikir pun. Kita naik kendaraan, naik sepeda atau motor atau mobil ada zikir, ada doa pun. Ya, berkaitan dengan tempat ten pundi mawon kita berusaha zikir dumateng Allah. Kapan mawon, siang, enjing, sonten, dalu, malam, kita zikir dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kemutan, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat lisan, ya. Kondisi kita berzikir dengan kaitanipun dengan kondisi kita bangun tidur, enten dikiripun. Kita wudhu, enten dikiripun. Kita makan, minum, ngunjuk dahar, enten dikiripun. Setelah selesai dahar, ngunjuk, enten dikiripun. Ya, kita lenggah, kita melampah, kita berjalan. Semuanya ada dikir-dikir, monggo. Kita manfaatkan nikmat lisan, pangandikan yang Allah berikan untuk kebaikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Ya. Jadi manusia kita niku Allah ciptakan badan, awak kita sehat. Badan kita niku enten sendi-sendi. Supados saged ditekuk, supados saged melampah, supados bisa berjalan, bisa duduk, kita bisa tidur nggih. Kita saged sujud, kita saged rukuk. Itu kalau ada sendi-sendi. Kalau tidak ada sendi mboten saged ditekuk, tidak bisa bergerak nanti. Ya, maka persendian manusia itu ada 360 tulang-tulang.